Nah, fadol dibaca sini. Asani yang kedua, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihahullah ta'ala ghafara lahu wa lana wa sani nahu ja'a al-madrubu abduhu wal madrubu fa'ilun fa'ilu ja'a wa al-fihi ismun mausulun bimakna alladhi wa huwa ismun maf'ulun ya'malu amalul fi'li al-mabni ya'malu ya'malu amalu amala fi'li al-mabni lil-majhuli amal al-fi'li al-mabni al-mabni lil-majhuli wa abdu na'ibul na'ibu fa'ilin li ismil maf'ul wa huwa mudafun wa al-ha'u mudafun ilayhi ta'udu ala al wa biha arafna as ismiyatu ismiyataha lima taqaddama wal makna ja'a alladhi duriba abduhu bi dhommi awwalihi wa nahwuhu qawluhu ta'ala wastakfi wasakfi wasakfi al-marfu'i wal-bahari al-masjuri ay alladhi rufi'a walladhi sujira wa innama naqlu wa innama naqlul i'rab naqala wa innama naqala nukila wa innama nukila al-i'rabu ila ma ba'daha likauniha ala suratil haqqi fahiya ma'a silatiha kal murakkabi al-masji alladhi yazharu al-i'raba ala alladhi yazharu al-i'rabu ala akhirih. Ini masih pembahasan al. Al. Fa innaha takunu isman mausulan idza dakhalat ala ismil fa'ili aw ismil maf'ul. Ad-dharib wal madrub. Alladhi daraba madrub alladhi duriba. Baik. As-sani ja'a al-madrub. Pokoknya kalau datang dalam bentuk isim maf'ul berarti nanti dia ada naibul fa'il. Kalau datang dalam bentuk isim fa'il berarti dia nanti punya fa'il. Dan rumusnya gitu aja. Karena antum katakan madrub alladhi duriba. Dharib alladhi yadribu. Udah gitu aja. Ya, ja'al madrubu abduhu. Nah, lafaz al-madrub itu sendiri itu fa'il dari ja'ah. Ya, al di situ fihi dia adalah isim mausul. Yang maknanya adalah alladhi. Nah, dia isim al. Al ini bukan huruf. Wa wasmu maf'ulin, dia isim maf'ul. Ya. Nah, kemudian alladhi. Nah, kemudian al-madrub, madrub sendiri isim maf'ul. Madrub adalah isim maf'ul ya'malu amalan fi'il. Yang beramal amal fi'il al-mabni lil majhul. Duriba maknanya. Ya, ja'al madrubu tadi apa? Abduhu. Nah. Mana naibul fa'ilnya? Nah. Ya, naibul fa'ilnya adalah abdu. Wa huwa mudaf, naibul fa'il, ismil maf'ul. Ya, wa huwa mudaf ha mudafun ilaih. Nah, abduhu hu-nya itu kembali ke mana? Kembalinya ke al. Kembalinya ke mana? Ke al, bukan kembali ke madrub. Ya, karena madrub di sini beramal amal fi'il. Ya, taib. Ta'udu ala al. Wa biha arafna, maka dengan hal ini kita ketahui ismiyatahat. Ya, status keisiman si al tadi. Lima taqaddama berdasarkan penjelasan yang lalu. Wal makna maknanya apa ja'a al-madrubu abduhu? Ja'a alladhi duriba abduhu bidomi awalihi. Taib. Nah, firman-Nya Allah. Wasaqfil marfu wal bahril masjur. Demi saqaf atap yang ditinggikan ala dirufi'ah. Langit. Wal bahar demi lautan masjur ala disujira. yang ada api, yang berapi. Demi lautan yang berapi. Apa maksudnya, Bang? Di dalamnya ada api. Ini sahih, ini benar ini. Allah sudah mengatakan al bahril masjur. Masa di dalam lautan ada api dan ternyata benar. Dibuktikan sendiri oleh orang-orang kafir ketika mereka menyelam ke dasar lautan yang sudah ratusan ya, kilo dalamnya atau puluhan kilo dalamnya, maka mereka melihat api di dasar lautan. Ya, mesti kurang yakin lagi. Seandainya lihat sahabat, ayat ini belum turun, mereka sudah beriman. Ayat ini turun, mereka pun nggak tahu ada penyelam yang melihat api, mereka udah beriman. Ya enggak? Masa sekarang kita udah dilihatin tuh penyelam, lihat aja di YouTube. Di lautan ada api, masa masih ragu? Baik, alladzi rufi'a pada marfu masjur alladzi sujud. Inna manukila li'rabu, i'rabnya itu dipindahkan. Ila ma ba'daha, ke yang setelahnya. Kenapa? Ya, dikauniha ala suratil haram. Karena al ini, ya, dia ini keadaannya itu pada bentuk huruf, ya enggak? Pada bentuk huruf. Fahiyya ma'asillatiha kal murakkabil masjid. Maka al dengan silahnya, al-madrub, ad-darib, itu seperti ya, murakab masjid yang nampak i'rabnya pada akhirnya. Baik, ini selesai. Sekarang kita masuk ke dzu. Faqala al-musannifu rahimahullah wa amma dzu fa khassatun bi lughati tayyi. Maka dzu jadi isim mausul, ini khusus pada lughah tayyi. Taqul ja'ani dzu qamat wa dzu qamat wa dzu qamata wa dzu qamata wa dzu qam wa dzu qumna. Maknanya ja'ani dzu qamat, ja'a alladhi, ja'a dzuqama, ja'a alladhi qama. Nah, dia itu di rob di mutnad dzu, dzu isim mausul bi makna alladhi mabni ala sukun fi mahli rafin fa'ilun mu'akhkhar. Dia mabni ala sukun. Kita baca syarahnya berikutnya, syarahnya dibaca di sini. Siapa si Ilham, baca Ilham. Qawlu lughati wa tasbihi. Nah, berarti tayyi. Nah. Terus wa hamzah akhir. Ah, hamzah akhir tayyi. Ala wazni sayyid. Sayyid tayyi. Ala mashhuri. Nah itu yang toyi pakai hamzah. Ada juga yang mengatakan tanpa hamzah. Jadi toyi, gitu. Toyi. Terus? Emangnya Qabilah itu isim aja, isim nama orang kayak Usamah gitu? Yang benar aja lah. Ilham, baca benar. Lah kenapa? Memangnya digurir pun sore, apa? Qabilah memang artinya apa, Ilham? Qabilah apa artinya? Nama orang. Qabilah, Usamah, Hanzalah, Hamzah. Kenapa, Antum? Ngerti gak? Yang benar bacanya. Wahua? Apa artinya Qabilah? Suku, ya. Itu bukan nama orang. Kalau gue ilmu sorib, kalau dia alam, paham gak? Kalau dia alam, ya, kalau dia alam baru, ini kan Qabilatun Arab, kalimat Arab, wazan jamaknya apa? Qabail. Ya, dia bapaknya Qabilah dari Yaman. Terus lanjut Ilham. Ayo ini. Qadri, anak mana tuh? Qudori. Ya, Qudori itu yang memberikan khasiah Ibnu Aqil. Syarat Ibnu Aqil. Terus wa Yasin al-Faqihi, Yasin al-Faqihi, Hasir Yasin. Jadi syarah patron nadanya Ibn Hisham diberi tahqiq oleh Al-Faqihi, kemudian diberikan hasiah lagi oleh Yasin. Terus Ubadah. Ah, dia mentahqiq sujud syarah sujud zahabnya Ibn Hisham. Terus Taib. Misalkan antum katakan jaa zu qama lugah taib. Ini apakah yang qaim itu berakal atau tidak berakal? Ini seperti perincian sebelumnya pada ayun qamu. Terus allati hafartuha wallati tawaituha. Terus sebagaimana perkataan penyair, fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi, air ini air bapakku, air kakekku, wa bigri sor sumurku, zu hafartu, makanya alladhi hafartu, yang aku gali waktu tua itu, ya sekarang saya lipat, saya tutup begitu. Alladhi alladhi hafartu wa alladhi tawaitu wa dhu hafartu alladhi walladhi gitu. Alat-alat ya, karena bi'ir itu mu'anas, karena bi'ir mu'anas. Allati hafartuha wa dhu tawaitu wallati tawaituha. Terus lanjut ilham. Wa masyhur and anhum ifraduha. Yang masyhur menurut mereka, bentar ilham tadi. Bahasanya zu ini ya, diifradkan dengan zu, dimuzakarkan dan mabni ala sukun kama ra'aita. Hanya yang masyhur menurut mereka hanya dimufradkan, dimudzakarkan. Mabni ala sukun. Ya. Mabni ala sukun. Berarti gimana nanti kalau muannas, kalau jamak, kalau musanna? Terus lanjut ilham. Yu'rab. Kalau yu'rab di antara mereka ada yang di'i'rab dong. Man ya'ribu, man yu'ribuha. I'raba, naibul apa maf'ul mutlaq. I'rabati bi ma'na shadiq. Fa yaqulu ja'a bi qama wa ra'aytu ta'ama wa ma'artu bi bi qama. Wa qad ruya qawlu sya'ir. Ruya. Ruya qawlu sya'ir. Fa bas bi min bi ay annahu ma qafani bi ay al-i'rab. Di antara mereka para lima al-yahu, ada yang mengi'rab zu ini seperti di yang maknanya sahib. Di berarti teman siapa? Asma'u as-sittah. Wa yaqul ja'a zu qama wa ra'aytu dha qama marattu bi dhi qama. Berarti ja'a zu qama ja'a alladhi qama. Ra'aytu dha qama alladhi qama. Maratu bidhi. Berarti gimana dia? Mu'rab berarti ya. Berarti ja'a dhu qama dhu. Berarti dia ismu mausulin ala lughati tayyib. Ya. Wa marfu wa alamatu rafihi al-waw. Dha qama wa alamatu nasbihi al-alif. Ya. Wa dhi qama wa alamatu jarihi. Al-ya. Ya. Nah, diriwayatkan dari syair fahasbi min di ma'indahum ma'kafaniya. Fahasbi, maka cukuplah bagiku min di min di itu min minalladhi indahum ma'kafaniya. Minalladhi indahum cukuplah bagiku ya, dari ya minal ladzi indahum ya minal ladzi indahum kafani ya. Kafani asli kafani, yang mencukupkan aku. Maka dengan ya alal i'rab dengan waw alal bina. Allahu a'lam. Wa madza hasyabtu kauniha mausulan. Berikutnya za. Za ini biar jadi mausul gimana ini? Faddal. Paris, baca Paris. Basri, Basri. Bal ismu balismu isyaratin. Balismu isyaratin apabila ada mari abadin alaihi. Mari abadin alaihi. Nah. Amin di wahada takdirina. Nah, baik cukup ya. Di mana di Paris bacanya? Ya, dari matanya. Matanya udah dibaca belum? Duh, kok antum malah baca syarahnya aja? Kemana sih Paris? Oh, mana bajunya yang kemarin lagi? Belum ganti Paris? Hah? Berapa seminggu sekali? Masya Allah. Ntar hari Jumat ganti. Malas cuci ya? Kering gak kalau ngejemur? Terus diapain? Disumpahin. Gimana Paris bajunya kalau gak dijemur? Taruh air panas gitu. Oh itu ke laundry. Keren banget ini. Keren banget laundry gaya. Laundry mana? Hah? Apa? Oh ya laundry. Siapa yang laundry Saint Paris? Dia sendiri berarti. Hah? Aduh. Harga juga ya. Nyuci antum. Masya Allah. Esan nyuci. Emaknya sering sini sama bapaknya ngambil cucian dia kerja. Rapi cuci enggak? Cuci. Satu madhab dia sama Paris. Keren banget antum. Laundry. Kayak Niko dong. Apa yang antum? Hah? Woi. Ini kan, jadi ada bekal. Kalau dari alasan bisa jadi PRT nanti, ya kan? Asisten rumah tangga. Ya, bacain aja rumian ntar nih kau ya. Baik. Wa amada ada yang mausul. Fasyartu kauniha mausulan. Syarat dia mesti mausul yang pertama. Ayataqaddama 'alaiha ma istifhamiyah. Ya, dia didahului oleh ma istifhamiyah. Yang pertama, syarat pertama. Jadi didahului oleh ma istifhamiyah. Nahu yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau, apa yang mereka nafkahi? Lihat di i'rabnya itu. Yas'alunaka fi'il fa'il tentunya. Ma ismi istifham, isim berarti dia lahu min al-i'rab. Lahu mahal min al-i'rab, maka dia mubtada. Ya, dia mubtada. Za isim mausul bimana alladhi khobarnya. Yunfikun silah mausul. La mahalla laha min al-i'rab. Jumlah madza bimahali? Bimahali apa? Jumlah madza bimahali? Bimahali nasbin sebagai apa? Maf'ul kan sudah ada yas'alunaka, mereka bertanya engkau. Madza yunfikun berarti apa? Maf'ul tsani bisa juga. Baik. Nah. Baik, ini atau didahului oleh man istifhamiyah. Man istifhamiyah. Contoh, man za ja'aka? Siapa itu yang datang pada engkau? Lihat tadi, man istifham, mubtada, za mausul. Mana ladhi khabar? Ja'aka fi'il fa'il maf'ul. Fa'il dhamir mustatir jawazan taqriru huwa. Ya, jumlah silah mausul. Al-a'idnya domil mustatir. Ya, barakallahu fikum. Wa alla takuna za mulghatan. Dzanya ini enggak boleh mulghah. Mulghah itu apa sih? Tidak beramal. Ya. Mulghah artinya tidak beramal. Ya, bi an yuqaddar tarkibuha ma'amma, yaitu dengan diasumsikan tarkibnya sesungguhnya dengan ma. Madza sana'ta idza qaddarta madza isman wahidan murakkaban. Ya, ini apabila Anda asumsikan madza itu adalah satu isim yang murakkab. Lihat madza sana'ta, ma, za, madza itu satu paket. Di isim istifham maf'ul bih muqaddam. Sonata amilnya. Fi'il fa'il. Makna ayya syai'in sonata. Ya. Jadi za ini sama seperti ma. Ma mausul. Ya. Dipakai untuk tunggal. Ya, musanna, jama', mufrad, apa namanya? Muzakkar, muannas. Ya, dengan syarat tadi terletak setelah ma isma atau man istifham. Yang berikutnya tadi za-nya tidak boleh dibatalkan dalam kalam. Ya, maksudnya ma dan za dan ma atau man tidak dijadikan satu kata istifham. Nah, alla takuna za mulghatan. Ini za-nya itu enggak boleh diilgha. Tidak beramalkan bi an qaddara tarkibuha, yaitu dengan diasumsikan dia ditarkib satu tarkib. Nah, kalau dia satu tarkib, satu paket, madza seolah-olah satu kalimat, udah berarti dia bukan mausul. Ya, udah berarti dia satu paket dengan ma istifhamiyah. Ya. Baik, bisa dipahami sini? Ini sudah dibaca ya tadi ya? Dibaca. Ya. Qauluhu, maka beliau berkata wa amma dza ila akhir. Ayu ishtaratu li kauni dza isman mausulan. Syartani, dipersyaratkan dua syarat pada dza agar dia menjadi isim mausul. Ya, syarat yang pertama ahaduhuma ayyataqaddama 'alaiha istifhamu. Dia mesti dari istifham ma biittifaqil basriyyin dengan kesepakatan kaum basriyyin atau man alal ashah indah. Menurut pendapat yang paling sahih sahih menurut mereka. Wal marji' bidzalika, ya, acuan dalam hal tersebut, hal ini, ila sama, yaitu kepada apa yang didengar oleh orang Arab. Ya. Wa kilahuma masmu'un. Keduanya ma dan man yang mendahului za itu didengar oleh orang-orang Arab. Madza yunfikun? Ya. Ai man dzal ladzi yunfikun? Yas'alunaka madza yunfikun? Artinya apa? Ma alladzi yunfikuna? Berkata syair wa qasidatin ta'til muluka gharibatin qad qultuha liyuqala man man dza qalaha man alladzi qalaha. Ya, wa qasidatin, qasidatin itu bukan kasidah tapi dia maqasid, ya, dan dia majrur dengan waw rubbah, aslinya wa qasidatin, sangat jarang maksud ta'til muluka, niat yang dia datang kepada para raja, ya, yang gharibatin, niat yang asing yang datang kepada raja. Qultuha liqala man dza qala, saya telah mengucapkannya supaya nanti akan dikatakan siapa yang mengucapkannya. Ya, man dza qul, ya, man dza qala, ai man man alladhi qala, siapa yang telah mengucapkannya. Fa in yataqaddam hay sifhamun bima aw man, namun kalau didahului oleh ma dan man, ya, istifham, fa in yataqaddam ha istifhamun bima, apabila istifham mendahului, fa in lam, ya, apabila tidak didahului oleh istifham ma dan man, maka dha lam takun mausulatan, tidak jadi isim mausul, bal ismu isyaratin, dia hanya isim isyarat. Ya, semisal perkataan penyair adas, ya, adas ma li abadin alaiki imaratun aminta aminti wahada tahmilina tarihu. Adas itu apa? Adas, paham gak adas? Ini kayak semisal, ya, isim fi'il, tapi ini bukan isim fi'il, namanya isim saut. Isim saut di alfiah nanti itu ada isim saut, ya. Isim saut, isim saut itu ada dua kegunaan, dua fungsi, ya, untuk melarang, mencegah, ya, satu lagi untuk mengetahui suara apa itu yang didengar. Ini namanya isim saut. Ya, semisal halla, adas, ya, kah, ya. Misalkan untuk melarang anak kecil, kah, kah, ya, misalkan untuk mengambil sesuatu yang menjijikan, kah, kah, ya, atau memanggil onta, nih, nih, manggil khimar, sa, sa, manggil kuda, adas, nah, isim saut namanya, ah. Adas, manggil kuda. Itu manggil kuda. Ya, nanti juga ada yang untuk menceritakan sesuatu yang didengar. Namanya isim saut. Ya. Misalkan antum mengatakan kob. Kob, apa tuh? Wah, pedang jatuh. Tok, apa itu? Suara tok apa ya? Gagak, gagak. Oh, suara gagak, tok. Apa lagi ya? Woi, woi. Apa tuh? Batu jatuh. Ya, woi. Ya, ini mabni semua, ini namanya isim saut. Dari isim mabni. Nah, ya. Ini namanya isim saut. Isim saut. Fungsinya dua. Kalau enggak salah, ya. Udah lama enggak belajar alfiah lagi. Mutamima jurumia mulu hidup berapa tahun ini, ya, dia menggantikan fiil asma wal af'ali wal aswat, ya, wa ma naba an fi'lin kasattana sah wa huwa ismu fi'lin wa kada awah wa mah. Wa ma bimakna, aduh, bimakna apa? Siapa yang ingat? Ini bait-bait udah ratusan ini. Udah ratusan udah bingung. Wa ma bimakna if'al. Gitu. Gak ada di buku antum. Siapa sih? Gak ada. Banyak ya. Ini namanya isim shol. Kita kemarin waktu itu berapa seminggu atau dua minggu lalu lewatin juga bab nutbah di mana di sebelum salam itu nggak ada di Qotbun Nada, nggak ada di Utamimah, itu nggak ada ya di bab nutbah. Masih ingat gak isim mandub? Kalau antum nggak belajar Alfiah mau belajar Qotbun Nada kayak nggak bakal ketemu itu. Nah, itu penting juga belajar Alfiah. Insyaallah setelah ini kita langsung aja ke Alfiah. Insyaallah. Adas, ma li abadin alaik, ma li abadin alaik, imaratun, imaratun ini mubtada. Adas, ma'nya manafiah, li abad alaik, bukan li ubad ya, abad. Abad ini saya belum tahu artinya apa ini. Apa artinya abad? Aduh. Berarti wazan fa'al. Ya. Jadi abid fa'al berarti ya. Hah? Tanah, woy, kuda tanah. Kuda tahan. Jadi abad wazan fa'al berarti kan? Hah? Pohonnya. Itu ada pohon arik di depanmu. Itu ada pohon ya. Kuda tangan. Ngomong sama kuda ya gitulah. Kami juga syair. Imaratun. Ya. Apa ya imarah ini? Imarah gak nyambung kan imarah itu kepemimpinan. Aminti. Aminti kamu akan aman. Wahada tahmilina tariq. Wawnya waw haliyah itu ya. Hadanya nah di sini. Mausul. Alladhi yang akan kepemimpinan akan engkau aman. Yang itu akan membawa engkau. Ya. Tariq. Tariq itu bebas. Merdeka. Gitu. Ini terjemahan letter atu-atu. Terjemahan pasnya maknanya biasanya para ulama pun juga menjelaskan. Ya, memang syair itu rada sulit kecuali nanti dijelaskan oleh para ulama ahli arud. Nah, kufiyun ini udah dibaca belum? Ah, belum dibaca. Tapi Nugraha baca Nugraha. La yashtaritun hadha asy-syarta wa ja'aluna da fil baiti mawsulatan ay walladhi tahmilinahu tariqu as-sahihu annaha ismun ismu isharatin bi dalili dukhuliha at-tanbihi 'alayha wa hiya la tadkhulu 'ala al-mawsulati wa syartu tsani Allatakuna da mulwatan wal muradu bihirbaliha antarakkaba isman wahidan Mustafhaman. Mustafhaman bi nahwu madha sana'ta. Idza qaddarta madha. Idza qaddarta madha isman wahidan murakkaban bi ma'na ayyi shay'in wa yakunu fi mahalli nasbin wa yakunu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li sana'ta. muqaddiman muqaddaman alayhi wa taqdiru ayya shay'in sana'ta fa in qaddarta ma mubtada ma mubtada wa in qaddarta ma mubtada fa in qaddarta ma mubtada apa ya Rabbi berarti mubtada mubtadaan hal ya hal sahibul sahibul halnya berarti mana ma sim terus fa in qaddarta ma mubtadaan aw da khabaran kana mausulatan bi annaha lam tubqa nah kufiyun tidak mempersyaratkan syarat ini. Mereka menjadikan za di bait ini sebagai isim mausul. Maknanya allazi tahmili tahmilinahu tariqu. Namun yang sahih dia adalah isim isyarah. Ya di atas wa hada. Kenapa? Dengan bukti dalil masuknya hak at-tanbih kepadanya. Sedangkan hak tanbih la tadkhulu 'alal mausulat. Tidak masuk ke isim mausul. Ini yang sahih hada adalah isim isyarah. Syarat tsani, syarat yang kedua, alla takuna dha mulghatan. Dhanya itu enggak mulghah. Yang dimaksud dengan ilghahnya adalah an anturakkaba ma'a ma, yaitu si dha ini ditarkib, disusun bersama ma atau man. Ditarkib jadi tarkib ala juz'ain. Jadi satu kalimat gitu. Jadi satu kalimat. Kayak sittata asyara gitu. Tarkib masjid. Nah. Ya. Fayasiru al-majmu'u, maka yang sudah digabungkan itu majmu' yang sudah dihimpun, digabung. Ya, paham ke sini? Yang sudah digabung, jadi ma'da itu kan majmu' digabung antara ma dan da. Itulah akhir, jadilah dia isman wahid. Dia cuma jadi satu isim, mustafhaman. Yang dia dimintai untuk ditanya dengan dia, dan bihi dengannya. Dimintai pertanyaan dengan dia. Ma'adha yunfikun. Ma'adha kalau dia demikian. Ma'adha ta'kulun. Berarti ini jadi apa? Maf'ul muqaddam. Ya enggak? Yang namanya isim istifham lahu sodaro. Dia memiliki sodaro. Apa itu sodaro? Hak untuk fi sodril kalam. Di awal kalam. Ya. Wajib ya didahulukan daripada ambilnya sekalipun. Ya, mana lagi tadi? Ya. Nahu, madza sana'ta? Idza qaddarta madza? Ini jika Anda asumsikan madza ini isman wahidan murakkaban, satu isim yang murakkab. Bi makna ayyi syai'in. Ayyinya itu mudhaf ilaih dari makna. Fa yakunu fi mahalli nasbin, maka dia jadi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Li sonata. Maka ayya apa namanya? Madza sonata artinya apa? Ayya syai'in sonata. Ya. Baik. Muqaddiman alaih, dia mendahulukan. Boleh juga muqaddaman, didahulukan. Boleh. Wa taqdiru ayya syai'in sonata. Fa in qaddarta ma mubtada'an. Nah, ini kalau Anda asumsikan ma itu mubtada wa dha khabaran, maka barulah kanat mausulatan. Baru ini mausul. Madanya sendiri bukan murakkab. Faris jangan bengong, ngerti enggak? Bengong dia. Ya. Li'annaha lam tulqa, karena dia tidak diilqakan. Tidak diilqakan. Ala wa taftakirul mausulatu kulluha ila silatin. Nah, yang namanya isim mausul ini semua butuh kepada silah. Mutaakhiratin anha wa aibi wa aidin. Dia butuh silah dan butuh a'id. Dan dia mesti diakhirkan. Ya, silah mausul ini mesti diakhirkan dari mausulnya. Silahnya mesti diakhirkan. Mutaakhirah itu bukan silah, apa bukan mausulnya, tapi silahnya. Pas silah, maka silah mausul itu jumlatun aw syibuhah. Mesti dalam bentuk jumlah atau syibah. Jumlah fi'liyah atau ismiyah. Wal jumlah itu yang dimaksud dengan jumlah apa sih? Ma tarakkaba min fi'lin wa fa'ilin. Jumlah fi'liyah. Kalimat yang tersusun dari fi'il fa'il. Nahu ja'a alladhi qoma abuhu. Nah, lihat. Qoma. Tuh, dia silah itu. Karena kalau antum katakan ja'a alladhi, apaan itu? Ya, paham enggak? Alladhi yang mana? Oh, yang koma abuhu. Oh, itu. Nah. Koma fi'il, ya enggak? Wa fi qawlillahi ta'ala alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Ya. Alladhi yang mana? Shadaqana wa'dah. Aw min mubtada'in wa khabarin ni jumlah ismiyah. Ja'a alladhi abuhu mubtada. Qa'imun khabar. Walladhi hum fihi mukhtalifun. Hum mubtada fihi mukhtalifun. Nah, ini khabarnya. Tapi kita baca syarahnya di sini. Ya, betul. Dibaca berikutnya. Ya. Eh, Ilham, ngapain hidungnya ditaruh-taruh stabilo? Dago. Kegigit aja. Ihsan, baca Ihsan. Ila silati mutakhirotin anha ay juga di antara manusia kisah la yatimu makna illa bisilati illa bisilati illa bisilati fahia ma'rifatun ma'rifatun fahia mu'arrifatun fahia mu'arrifatun mabniyatun manawruk. Ada ya-nya diapain tuh kalau mabniyatun? Mubayyinatun. Mubayyinatun lahu. Wa muhazzalatun minhu manzilat al-husbihi al-mutakhiri wa la yajuzu taqaddam. Ada fa'il dari yajuz. Taqaddum fa'il. Itu eh, pulang. Bocah-bocah mau ngapain tuh? Wala yajuzu taqadduma wala syai'un minha alayhi. Ini ngerti gak sini, Hasan? Ya ngerti kayaknya, bacanya salah soalnya tadi. Baik, ila silatin mutaakhirat. Yang namanya mausul butuh kepada silah. Silahnya itu mesti diakhirkan dari mausulnya. Paham sini? Jadi antum gak boleh mengatakan, misalkan gini, ja'al ladhi abuhu qa'imun. Antum gak boleh mengatakan ja'a abu qa'imun aladi. Atau salah satu dari silah. Ja'a abuhu aladi qa'imun. Gak boleh. Paham sini? Nah, syaratnya ay wujuban. Ini hukumnya wajib. Li'annal mausula. Karena yang namanya isi mausul. Ja'a aladi. Aladinya ini. Nah, kisun kurang. Ya gak? Kurang. Gak yatimu maknanya gak sempurna. Illa bisilati. Kecuali dengan silahnya. Fahiyah maka silahnya itulah yang mu'arrifah. Mu'arrifah. Yang akan memberikan definisi. Ya. Atau boleh anda terjemahin juga. Yang dia yang inilah yang memakrifatkan dia. Menjadi sesuatu hal yang dikenal. Wa mubayyinah yang menjelaskannya. Terus lanjut. Udah dibaca belum? Wa munazzalatun. Udah. Dan dia silahnya ini diposisikan minhu dari mausul manzilata juz'ihi seperti kedudukan bagiannya si mausul. Nah, dia diposisikan seperti posisi bagian dari mausul al-mutaakhir. Ya, yang mutaakhir, yang diakhirkan. Fala yajuzu taqaddumuha, maka tidak boleh silah mausul mendahului dari mausul atau wala syai'un minha ataupun sesuatu dari mausul. Ya, misalkan silah terdiri dari mubtada khabar, oh khabarnya jadi duluan enggak bisa. Ya, jumlah ismiyah fi'il fa'il maf'ul, maf'ulnya doang kok. Oh. Ja'a alladhi yadribu Zaidan. Ja'a Zaidan alladhi yadribu, kan maf'ulnya doang, enggak bisa. Karena Zaidan ini adalah bagian dari silah, mesti belakangnya. Paham gak sini? Nah, lanjut lagi Ihsan. Nah, dan yang namanya mausul butuh a'id. A'id itu ada ya'udu. Apa artinya a'id? Kembali, comeback. Nah, kembali kepada mausul. Biar cocok. Nah, ya, lanjut Ihsan. Al-a'idu domirun. Ar-rabtu. Qa'id itu adalah domir yang akan kembali kepada silah. Domir yang akan kembali. Nah, domirnya ini minas silah. Dari silah musuh. Dia akan kembali kemana? Ilal musuh. Kepada musuh. Dia sulah al-rabtu. Supaya nanti ada robat, ikatan. Bainahuma. Misalkan saya ngomong begitu. Di antara keduanya, antara silah dan musuh. Gampang ini. Ya. Ja'a alladhi yadribu zaidan. Mana qa'idnya? Di sini suyudi mana aitnya jaa alladzi yadribu zaidan mana ait mana aitnya bali itu arti dari ait Sofyan mana aitnya ya udah dibilang tuh ait itu apa domir yadribu lagi domir yang ada di mana yadribu apa takdirnya huwa. Ya takdir huwa. Ya kembalinya kemana? Aladhi. Cocok gak? Huwa mudakar. Aladhi mudakar. Huwa mufrad. Aladhi mufrad. Cocok? Cocok. Nah ini namanya a'id. Paham gak? Sehingga ada robot. Bukan robot. Ada robot ikatan antara silah dan mausul. Nah, ini domir ini. Koi. Belum paham berarti tadi. Sekarang udah ngerti gak Niko? Hah? Bener antum? Coba. Mana? Spidol. Spidol tahu situ kayak gue belajar berita amat. Karena gue bawa pulang kok. Anak kecil. Enggak, pas belajar terus ini. Oh, mesti keluarin dulu. Siapa Niko? Ayo Niko, mana robotnya? Ah, robotnya mana? Robot gedek. Hah? Saya tidak tahu, belum ngerti kan dia. Kan belum ngerti kan dia. Oh, apa mana robotnya? Hah, mana Dika? Alah, san aja. Ah, ini tanya Abu Ira. Ayo, Raymond, yang mana robotnya? Tobi Mustatir, yang mana? Oh, ya. Di mana? Tadribu, Takdiruhu? Wih. Iya. Cocok ke sini enggak? Cocok. Jaitan lagi. Ah, makanya sekali-kali ke laundry. Jangan cuci mulut. Oh, mau cuci juga ngapalin. Robot. Gedek. Itu ngapalin. Ya, roh itu fi'il fa'il. Alati, isim, mausul. Ini bocah-bocah ngapain sini? Isim mausul. Yang nama isim mausul. Ya, mabni. Mabni ala apa? Ala sukun. Bimahal binasri. Sebagai apa? Makbulun bin. Baik. Tadribu. Ini silah mausul ini udah deh. Nanti dia yang dikatakan dia la mahal lalaha minaliro. Ya. Tadribu bi mudhari. Fa'il mana? Domir mustatir tadribu hiya. Zaidan maf'ulun bi dari tadrib. Cocok. Ini robotnya namanya. Nah, inilah namanya robot. Yang menghubungkan antara silah dengan musuh. Udah ngerti sini? Hah? Benar nih gue ngerti. Ini kacamata siapa nih? Kacamata saya ya? Kacamata siapa? Nehar, kacamata antum kali? Hah? Antum kacamata ada berapa? Satu doang. Kalau yang ngaco hilang gimana? Ntar kamar mandi itu. Sudah mulai ngerti sini nih kok, Pak? Sini ngerti enggak? Ya, lihat sini. Baca sendiri. Oh, imatun. Ah, mana silah musuhnya? Belum paham juga dia. Sudah kolas, belum paham. Entar asar, antum taruh palanya si Suwidi, palanya Niko. Oh, nggak paham juga pocel atau? Faris, mana? Aitnya? Mana? Aitnya mana? Yang mana? Nah, ini. Uhtuhu qa'imatun. Hu berarti ini huwa. Ya enggak? Alat dicocok enggak? Cocok. Ingat, yang namanya ait itu pasti apa? Domir. Kalau qa'imah, domir bukan? Bukan, kenapa qa'imah? Ya, Diko, kenapa Zaidan? Ada, sudah, mulai ngerti, Sudi, sudah mulai ngerti, Niko, loh, sedikit apa? Berarti banyak banget yang nggak ngerti loh. Oh, coba lagi, capek aneh, enak aja. Kita coba bikin soal sendiri, ayo. Murojaasar ntar berarti itu, ya. Yudi, sama Niko. Siapa lagi yang belum paham? Ilham, ngerti gak Ilham? Hah? Ngerti? Nah, no, Raymond awal dan langsung. Wah, Bu Irok. Makanya sekali-kali pinjam kacamata Raymond. Siapa tahu itu bisa. Bisa minus. Gede banget kacamata Raymond. Kayak Gus Dur. Hah? Biar bisa renang. Oh, hubungannya itu berapa minnya? Gak ada. Hah? Lah, gak ada. Yang benar. Lo ngapain dipake? Coba buka kacamata remen. Anak mau lihat. Tentu culun kali ya, gak pakai kacamata ya? Oh, bisa aja tuh. Boleh juga triknya. Ya. Boleh tau lah Raymond da kartunya. Nah, udah ngerti sini? Nah, udah dibaca belum tadi semua? Belum. Nah. Ini yang ait, domir yang kembali kepada silah. Ya, domir yang kembali, di domir ini dari silah. Dari silah mausul. Kembalinya ke mausul. Ini ngeribetin nih. Domirun ya'udu. Harusnya ila silah minal mausul. Ila mausul minal silah. Ini dijebak sama beliau ini. Liah sulah arrabtu. Agar ada robot. Hubungan. Pengait. Bainah di antara keduanya. Wa qawluhu wa silatu jumlatun. Berikutnya silah itu berupa jumlah. Yang namanya silah adalah jumlah. Adab dibaca repi-repi. Harus yustar atau pun jumlah yang luar kiati. Nah. Jumlah itu Berikutnya silah itu jumlah, ya. Silah itu adalah jumlah. Baik. Yustaratu fil jumlati al-waqi'ah. Maka dipersyaratkan bagi silah tadi jumlah yang waqi'ah. Dipersyaratkan yang dia gimana enaknya terjemahnya? Lihat wal jumlah wasilatu jumlatu au syibuha. Dipersyaratkan ya. Dan ibul fa'il ini mana dari yustaratu? Silatun. Ya boleh. Ini lebih bagus. Ya, dipersyaratkan pada silah itu dia jumlah yang waqi'ah yang terletak pada silah ini antakuna khabariyatan. Jumlahnya mesti jumlah khabariyah. Apa sih jumlah khabariyah? Yaitu ai muhtaminatan litasdiq wa taqdim fi nafsiha. Yaitu yang ada kemungkinan dapat dibenarkan atau didustakan pada jumlah itu sendiri. Min ghairi nadharin, tanpa perlu memperhatikan, melihat ila qa'ilihah. Tanpa perlu melihat ke yang mengucapkannya. Ini kecuali kalam Allah, kalam Rasul. Kalau kalam Allah, kalam Rasul, ya, itu mesti dibenarkan. Ya. Kalam Rasul juga demikian. Misalkan antum mengatakan begini, ja'a Zaidun. Ini khabariyah apa insya'iyah? Khabariyah, kabar. Nah, ini bisa dibenarkan ya? Benar. Bisa didustakan ya? Baik. Misalkan saya mengatakan hal Zaidun qa'imun, ini khabariyah apa insya'iyah? Insya'iyah. Paham enggak sini? Enggak bisa dikatakan hal Zaidun qa'imun, dusta itu. Jujur itu. Bisa enggak kayak gitu? Enggak bisa. Nah, makanya kaidah dalam menentukan ini nanti ada di usul min usul kita. Ya, di pelajaran balaghah juga nanti ada. Ya, yaitu yang muhtamilatan litasdiq wa taqdim. Yang ada kemungkinan dibenarkan dan dianggap dusta. Ya, pada diri pada jumlah itu sendiri tanpa melihat siapa pengucapnya. Contoh ja'al ladzi qoma abuhu, ini khabariyah. Maka jumlah qoma abuhu ini jumlah khabariyah yang ada kemungkinan dusta, benar atau dusta. Li'anna husulal qiyami qad yakunu waqi'an. Karena terjadinya qiyam itu sudah terjadi. Wa ghairu waqi'in atau tidak terjadi, terjadi atau tidak terjadi, bukan telah terjadi. Karena terjadinya qiyam itu apakah ada atau tidak? Ya, itu maksudnya. Bi khilafil jumlatil isya'iyah. Ini berbeda dengan jumlah insya'iyah. Fa innaha la tahtamilu at-tasdiq wa at-takdzib. Dia enggak ada kemungkinan jujur atau salah, dibenarkan atau didustakan. Maka antum enggak boleh mengatakan ya, ja'al ladzi hal qoma abu kabisa. Ya. Idribhu. Au la tuhinhu. Enggak boleh dikatakan demikian. Li'annahu yajibu an yakuna madmunus silati. Paham sih dari sebelumnya? Sampai sini paham? Ya. Ja'al ladzi hal qama abuhu. Ini boleh enggak kalimat seperti ini? Enggak boleh. Ya, ini enggak boleh. Atau kalimat idribhu. Apakah kita bisa katakan ini dusta? Ini jujur, enggak bisa. Au la tuhinhu, jangan kau hinakan dia. Baik. Pokoknya jumlah hijaiyah itu tolak, istimham. Tapi nanti ada di pelajaran usul. Ya. Nanti di pelajarannya sendiri. Bahwasanya jumlah insya'iyah bimakna khobar. Dan khobar bimakna insya'iyah. Bimakna tolak. Ya, udah lewat ya? Udah lewat kan? Udah. Ya. Baik. Mana lagi berikutnya? Li'annahu yajibu ayyakuna madmunu silati. Karena wajib kandungan dari silah. Dia wajib hukman. Dia karena kandungan silah itu wajib menjadi hukum ma'luman wuqu' yang sudah diketahui terjadinya lil mukhatab, sudah diketahui bagi orang yang diajak bicara qoblan khitab, sebelum pembicaraan tadi. Misalkan saya mengatakan begini, ja'a alladhi abuhu. Ini saya ngomong sama antum. Antum mukhatabun. Ja'a alladhi qoma abuhu. Lihat silah maksudnya alladhi. Ja'a alladhi qoma abuhu. Misalkan yang qoma abuhu itu si fulan gitu. Antum pun tahu. Nah, aladinya itu antum udah ngerti semua. Ini kandungan silahnya ini antum udah paham semua siapa dia. Paham enggak sini? Misalkan imam subuh siapa? Rabi misalkan. Ya. Ja'a alladhi ya'ummu sholata fi subuh. Ja'a alladhi ya'ummu sholata sholat subuh. Telah datang orang yang ngimamin sholat subuh. Kandungan silahnya ini, ya sudah dipahami. Kandungan silahnya ini ya umum sholat tersebut itu sudah dipahami oleh mukhatab. Nah, ini syaratnya. Paham gak sini? Ah, wal jumlatul insya'iyah la yu'rafu madmunuha. Sedangkan jumlah insya'iyah tidak diketahui kandungannya. Ila ba'da iradiha, kecuali setelah disebutkan. Sigotia, irodi sigotia, redaksi kalimatnya sudah disebutkan demikian. Nah, paham ini? Nah. Wasibul jumlah salah satu asya. Berikutnya ini nanti silah mausul yang berbentuk sibul jumlah. Nanti dia ada tiga macam. Salah satu dorong. Sudah mau dekat dulu. Ya. Habis. Juhur kita mustalah aja dulu sedikit ya. Mustalah sedikit. Sampai ya kurang lebih 20 menit lah insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah, syadalah ila lantas tafiq.